Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qadu billah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan bacaan kitab As-Salah dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi. Tetapi sebelum kita melanjutkan, masih ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan adzan dan iqamah. Sedikit tambahan faedah dari pelajaran yang telah lalu, yaitu berkaitan dengan bolehnya menggunakan pengeras suara untuk iqamah. Dan ini adalah pendapatnya Syekh Utsaimin, dan beliau menganggap la ba'sa bihi atau tidak mengapa, ya, menggunakan pengeras suara untuk iqamah. Cuma di sini Syekh Utsaimin memberikan tanbih, yaitu penggunaan pengeras suara yang sampai keluar untuk pelaksanaan salat. Dalam hal ini digunakan untuk imam. Ini ditambah oleh Syekh Utsaimin, yaitu ketika imam ini menggunakan pengeras suara yang suaranya ini keluar masjid. Ya. Yang suaranya ini keluar, keluar masjid. Beliau mengingkari hal ini dan beliau juga mengatakan, apa faedahnya? Terkecuali jika masjid itu besar, ya, masjid itu besar dan jamaahnya banyak, membutuhkan apa pengeras suara, maka itu tidak mengapa, ya, maka itu tidak mengapa, tetapi hanya mencukupi di masjid saja, tidak sampai keluar. Adapun yang tadi disebutkan kata beliau Syaikh Utsaimin tentang iqamah dengan menggunakan pengeras suara itu tidak mengapa, karena terkadang iqamah itu terdengar dari luar masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah dibawakan dalil-dalilnya pada pertemuan yang lalu. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu kapan makmum berdiri ketika mendengar iqamah. Terjadi khilaf di antara ulama dan khilafnya banyak. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu'. Di antara mereka ada yang berpendapat disyariatkannya berdiri yaitu ketika dikumandangkan iqamah dari awal. Ada yang berpendapat sebagaimana pendapat Abu Hanifah ketika muadzin menyebutkan hayya 'alas shalah ketika iqamah, ya. Ketika dibacakan hayya 'alas shalah. Sebagian yang lain seperti pendapat Al-Imam Syafi'i yaitu ketika selesai iqamah. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang lain yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi, dalam hal ini, pendapat yang rajih, sebagaimana ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang pertanyaannya adalah, hal warada fi sunnah, waktun muhaddadun lil qiyami lis salati inda liqamah, apakah telah datang dalam sunnah waktu tertentu untuk berdiri untuk salat ketika iqamah? Fa'ajaba, maka beliau menjawab, lam taridus sunnatu, tidak datang muhaddadatan membatasi limaudi'il qiyam, untuk tempat berdiri atau waktu berdiri. Artinya tidak ada waktu tertentu kapan berdirinya seorang makmum ketika mendengar iqamah. Illa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, hanya saja ada ya hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la taqumu hatta tarawni, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Famata qama al-insanu fi awal al-iqamah, maka ketika seseorang ini berdiri ketika di awal iqamah, atau fi athna'iha, atau di pertengahan iqamah, atau inda intiha'iha, atau setelah selesainya iqamah, fakullu dhalika jaizun, maka semua itu boleh dilakukan. Sehingga kesimpulannya dalam permasalahan hal ini, boleh seorang melakukan hal tersebut baik sebelum atau pertengahan atau setelah iqamah. Kemudian yang berikutnya, permasalahan berikutnya, waktu bainal adzan wal iqamah. Berapa waktu antara adzan dan iqamah? Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala tentang hal ini. Kemudian beliau menjawab, la na'lamu fihi waqtan muhaddadan bainal adzan wal iqamah. Kami tidak mengetahui waktu yang tertentu antara adzan dan iqamah. Ma fi waqtun muhaddadun, lakin yataharra al-imam al-waqt al-munasib. Jadi tidak ada waktu tertentu untuk atau antara adzan dan iqamah. Akan tetapi seorang imam hendaklah memperhatikan waktu yang tepat. Kemudian di sini beliau mencontohkan rub'u sa'ah, kurang lebih seperempat jam, 15 menit. Aw ma yuqaribu dhalik, atau yang mendekati waktu tersebut. Hatta yajtami'an nas, sampai kaum muslimin berkumpul. Ini ilahnya, ya. Kurang lebih artinya sekiranya kaum muslimin sudah banyak yang berkumpul. Di sini beliau memperkirakan sekitar rub'u sa'ah atau kurang lebih. Illa fil isya, kecuali di waktu isya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Apabila beliau melihat para sahabat ini sudah berkumpul, beliau menyegerakan. Wa idza ra'ahum abta'u akhar alaihi salatu wassalam. Apabila beliau melihat mereka ini datang terlambat, maka beliau mengakhirkan salat isya. Wa illa fil maghrib, dan pengecualian yang kedua adalah di salat maghrib. Fa innahu yubadiru biha, karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam yubadiru biha, bersegera melaksanakan salat maghrib. Kana la yabqa ba'dal adzan illa qalilan, maka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyisakan setelah adzan itu waktu, maksudnya illa qalilan, kecuali sedikit. Yusalli rakataini ba'dal adzan summa yuqim sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat sallallahu alaihi wasallam dua rakaat setelah adzan, kemudian setelah itu iqamah. Wa akhbaru sahabah annahu kana fil maghrib la yuakhir iqamah wa la yabqa ba'da al adhan ila muddatan qalilatun thumma yuqimu ba'da ma yusalli an nas rak'atain ba'da adhan al maghrib. Atau wa ukhbira, ya, dikabarkan dari sahabat, atau kabar khabar tentang sahabat pada salat maghrib mereka tidak mengakhirkan iqamah dan tidak tersisa antara adzan atau setelah adzan kecuali waktu yang sedikit kemudian mereka iqamah, yaitu setelah melaksanakan atau para sahabat melaksanakan salat 2 rakaat setelah itu iqamah. Wa amma adh-dhuhru wal 'ashru wal fajru wal 'isya, maka adapun zuhur, asar, fajar yaitu salat subuh dan isya, fayataharra al-imam fi dhalika al-waqt al-waqt al-munasib alladhi yajma'u an-nas wa yurafiq bihim. Maka apabila di waktu tadi yang disebutkan zuhur, asar, fajar dan isya, hendaklah seorang imam yataharra memperhatikan, ya, waktu yang cocok, ya, bagi makmum, ya, supaya mereka manusia ini berkumpul, kaum muslimin berkumpul, wa yurafiq bihim dan rifaq ke mereka, lembut kepada mereka, tidak saklek maksudnya, ya, memberikan kesempatan kepada mereka supaya bisa mengikuti salat berjamaah. Waalaikumsalam rahimani wa rahimakumullah. Demikian beberapa faedah yang berkaitan dengan adzan dan iqamah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembacaan kitab As-Shalah dari kitab Al-Mulakhas Fiqhi. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.